kasih jiwa ini. Jangan pernah berhenti untuk terus berjuang, terus bersemangat. Raihlah bulan, bintang, dan berjuta mimpi-mimpi kita. Karena kita